Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, qawlu Ibrahim al-Khalili alayhi salam, qara'tu bihadil mawardi, inna allaha awsa ila khalilihi Ibrahim, ana dhul ghina an jami'il khalqi, ufidu birahmati ala man asha'a, ala man usha'u, man asha'u. على من أشاء أشاء على من أشاء وبيد الفضل والجود والكرم ورحمتي وسعت كل شيء علما وأنا خلقت الغيرة وأنا غيور فاحذر وأنا غيور غيور فاحذر فاحذر فاحذر أن أطلع أطلع أن أطلع min fawqi arshi ala qalbiki ala qalbika farran mu'ridan anni mashghulan bi ghairi fa umhiku ismuka ismaka min diwani ahli al mahabbati wa kun walihan bi dhikri mashghulan bi jalali la yakhfa alayya shay'un la yakhfa alayya shay'un fil ardi wala fis sama'i Al-Khafiyu indi jahirun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita masih dalam penjelasan tentang perkataan para nabi-nabi tentang di mana Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah ini insyaAllah dalam beberapa riwayat kita akan masuk ke dalam perkataan Nabi SAW berupa hadis-hadis beliau menunjukkan Allah di atas makhluknya. Qawlu Ibrahim al-Khalil alaihissalam, di antaranya adalah perkataan Ibrahim al-Khalil alaihissalam, qara'tu bi khatil mawardi, berkata Ibnu Qayyim Jauziyah, aku pernah membaca tulisan yang telah tulis al-Imam al-Mawardi, innallaha awsa ila khalilihi Ibrahim, Allah pernah wasiatkan kepada kekasihnya Ibrahim, ana dhul ghina, aku adalah pemilik kekayaan, an jami'i khalqi, aku tak butuh kepada seluruh makhlukku, wa fidhu bi rahmati ala man asha, aku akan limpahkan rahmatku kepada siapa yang ku kehendaki, wa biyadil fadlu wal jud wal karam, di tanganku lah segala macam karunia kebaikan dan kemuliaan, wa rahmati wasi'at kulla shay'in ilma, dan rahmatku meliputi segala sesuatu dan ilmuku, wa ana khalaqtul ghayrata, dan aku telah menciptakan perasaan cemburu, wa ana ghayurun, aku adalah zat yang maha cemburu, fahdhar an attali'a min fawqi 'arsyi 'ala qalbika farran mu'ridan anni, maka waspadalah jangan sampai aku melihatmu dari atas 'arasyku engkau dengan hatimu berlari menjauh dariku, mashghulan bi ghairi, jangan sampai aku melihatmu dari atas arasku engkau sibuk dengan selainku, fa umhiqu ismaka min diwani ahli mahabbati, niscaya aku akan hapuskan namamu dalam catatan orang-orang yang kucintai, wa kun walihan bi dzikri, hendaklah engkau selalu berzikir kepadaku, mashghulan bi jalali, menyibukkan dirimu dengan kemuliaanku, la yakhfa 'alayha syai'un fil ardi wala fis sama'i, tak ada yang tersembunyi bagiku apapun juga di langit, di bumi maupun di langit, al-khafiyu indi jahir, segala yang tersembunyi itu bagiku tampak. Inilah perkataan Ibrahim yang menunjukkan Allah di atas. Naam. Qawlu Yusuf alaihi salam, qala Wahb ibn Munabbih ibn Munabbih qalat imra'atul azizi ليوسف ادخل معي القيطون يعني الستر فقال إن القيطون لا يسترني من ربي قول يوسف عليه السلام di antaranya adalah perkataan Yusuf alaihi salam qala Wahb ibn Munabbih seorang tabi'in pernah mengatakan qalat imra'atul azizi liyusuf berkata istri menteri tersebut kepada Yusuf tatkala dia mengajak Yusuf untuk berzina, berselingkuh, udkhul ma'i al-qayutuna, masuklah kemari, aku telah tutupi rumah ini semuanya, yakni sitra, faqala innal qaytuna la yastaruni min rabbi. Maka berkata Yusuf alaihissalam, sesungguhnya kain-kain yang kau jadikan untuk menutupi rumah ini tak dapat menutupiku dari Tuhanku Jalla wa'ala yang melihatku dari atas sana. Naam. Qawlu Musa alaihissalam. Qala Ahmad haddathana Abdul Rahman an Hisham bin Sa'd an Zaid bin Aslam an abihi an Ata ibn Yasar qala Musa alaihi salam ya rabbi man ahlaka alladhi ahluka ya rabbi man ahluka alladhi tadhulluhum alladhina tadhulluhum tudhilluhum fi dhilli arsh fi dhilli arshika qala هم البريئة أيديهم الطاهرة قلوبهم الذين يتهبون بجلالي الذين إذا ذكرت ذكروا بي وإذا ذكروا ذكرت بذكرهم الذين يسبغون الوضوء في المقاره وينيبون إلى ذكري كما ينيب نصورا النصور إلى وقورها ويكلفون بحبي كما بحبي كما يكلف أصبي بحب الناس ويقضبون لمحارمي إذا استحلت كما يقضب النمر إذا حرب. Qaulu Musa alaihi salam, perkataan Musa alaihi salam dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Zuhud dengan sanad yang sahih sampai kepada Atha bin Yasar. Berkata Imam Ahmad haddatsana Abdul Rahman bin An Hisham bin Sa'ad an Zaid bin Aslam an abihi an Atha bin Yasar qala, telah meriwayatkan kepada kami Abdul Rahman dari Hisham bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam dari ayahnya Aslam dari Atha bin Yasar, berkata Atha bin Yasar qala Musa alaihi salam, berkata Musa alaihi salam, ya Rabbi, kalau antum bertanya dari mana para tabi'in ini mendapatkan riwayat semacam ini, boleh jadi ghalibnya dominannya mereka ambil daripada berita-berita orang-orang ahlu kitab semacam Ka'ab al-Ahbar yang dia masuk Islam, asalnya Yahudi kemudian masuk Islam, dan dia banyak sekali menceritakan tentang apa yang terdapat dalam kitab, ya, kitab suci mereka, dan inilah yang disebutkan oleh para tabi'in, ya. Jadi rata-rata para tabi'in ini ambil daripada orang-orang ahlu kitab, dan inilah disebut dengan nama Israiliyat, hadis-hadis yang berbicara tentang orang-orang Bani Israel terlebih dahulu. Qala Musa alaihissalam, berkata Musa alaihissalam, ya Rabbi, man ahluka. Musa pernah berkata, wahai Tuhan, siapakah sebenarnya hamba-hambamu, alladzina tudhilluhum fi dhilli arsyika, yang kelak akan kau lindungi dengan lindungan naungan arasmu. Ya, dan ini menunjukkan Allah memiliki aras dan Allah di atas aras. Qala humul bari'atu aydihim, maka Allah berkata, yang kulindungi di bawah lindunganku adalah orang-orang yang tangan mereka itu suci daripada segala macam kotoran kejahatan. At-tahiratu qulubuhum, hati-hati mereka suci daripada kejelekan-kejelekan dan penyakit-penyakit hati. Alladzina yatahabbuna bijalali, mereka lah orang-orang yang saling mencintai semuanya karenaku, dengan kemuliaanku, bukan karena dunia, ya, ataupun tendensi lainnya. Alladzina idza dzukirtu dzukiru bi, mereka lah orang-orang yang jika aku disebut, ya, dzukiru bi, maka mereka pun akan disebut bersamaku, karena dekatnya mereka dengan Allah. Setiap kali Allah disebut, mereka pun disebut. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa'ulul ilmi qa'iman bil qisti. Hanya Allah yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia, dan malaikat-malaikat serta para ulama. Mereka lah yang jika disebut, aku disebut, mereka pun akan disebut bersamaku, karena mereka adalah hamba-hambaku, orang terdekat denganku. Wa idza dzukiru dzukirtu bi dzikrihim, jika mereka disebut, maka pastilah aku akan disebut bersama mereka. Alladzina yusbighuna alwudu'a, mereka lah orang yang senantiasa menyempurnakan wudu. Fil makari, dalam segala macam keadaan, meskipun mereka dalam keadaan tak nyaman, keadaan yang tidak mereka senangi, dingin dan semacamnya. وينيبون إلى ذكري كما ينيب النسور إلى وكورها. Mereka yang senantiasa kembali kepadaku, kembali mengingatku, sebagaimana kembalinya burung-burung nasar ke sarang-sarangnya. Wa yaklafuna bihubbi, dan mereka adalah orang yang terfitrah, terpatri hatinya dengan mencintaiku. Kama yuklafu sabiyyu bihubbin nas, sebagaimana hati, sebagaimana anak-anak itu telah difitrahkan manusia mencintai mereka. Wa yaghdabuna limaharimi idza stuhillat, mereka begitu marah tatkala apa-apa yang kuharamkan dilanggar. Kama yaghdabun namiru idza hurriba, sebagaimana yang namanya macan atau harimau akan marah ketika dia itu diperangi. Nah, inilah perkataan Musa alaihi salatu wassalam. Sekarang kita pindah kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah di atas. Nah, qaulu nabiyyina Muhammad sayyidul awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wasallam thabata fi sahihain an abi hurairah taqal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqa allahul khalqa kataba fi kitabihi fa huwa indahu faqal arsh inna rahmati taqlibu ghadabi wa fi labdin akhar kataba fi kitabihi ala nafsihi fa huwa mawdu'an indah inna rahmati taqlibu ghadabi wa fi labdin wa huwa wad'un indahu ala al-arsh wa fi labdin huwa maktubun indahu faqal arsh wa hadhihi al-alfadhu kulluha fi sahihi fi sahihil bukhari qawlu nabiyyina muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Dan inilah perkataan Nabi kita, Nabi Muhammad, dialah pemimpin seluruh manusia dari awal hingga akhir. Thabata fi sahihain an Abi Hurairah, terdapat dalam hadis yang sahih dalam riwayat Abu Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallam, lamma khalaqallahu al-khalqa, tatkala Allah telah menyempurnakan penciptaan makhluk, kataba fi kitabihi, maka Allah menulis pada catatannya atau kitabnya, itu lauh mahfuz, fahuwa indahu fawqal arsy, maka catatan tersebut ada bersama Allah di atas arsy-Nya. Dan ini menunjukkan Allah di mana? Di atas. Catatan itu ada bersama Allah Jalla wa'ala di atas arsy. Fa inna rahmati taghlibu ghadabi, catatan tersebut berisikan sesungguhnya rahmatku akan dapat mendominasi, mengalahkan kemurkaanku. Wallahi, ya, hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang menumbuhkan rasa ingin selalu taubat kepada Allah, ya, karena betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berbuat maksiat, tapi Allah beri tangguh, ya, kemudian kita ulangi kembali, Allah beri tangguh, kita ulangi lagi dalam bentuk yang lain juga, Allah beri tangguh. Subhanallah, alangkah rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Kalaulah sekiranya kita berbuat maksiat, Allah kuasa membinasakan kita ketika kita berbuat maksiat, sebagaimana dia binasakan banyak umat, banyak orang-orang ketika berbuat maksiat. Dibinasakan musuh-musuh para nabi, dibinasakan kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh. Kita berbuat banyak dosa-dosa sebagaimana orang-orang sebelum kita buat. Ya, lihatlah apa kesalahan Nabi Syuaib, kesalahan umat Nabi Syuaib, mengurangi timbangan. Allah habiskan mereka semua, dan kita banyak mengurangi timbangan di pasar-pasar kita. Subhanallah, tapi Allah beri tangguh manusia. Maka dikatakan inna hadhil ummah marhumah, sungguhnya umat Muhammad adalah umat yang dirahmati Allah. Tadi binasakan Allah semuanya mereka, sebagaimana binasakan umat-umat sebelum kita tatkala mereka berbuat maksiat. Wa fi lafdin akhar, dan dalam riwayat lainnya, kataba fi kitabi ala nafsihi, Allah telah menuliskan dalam catatannya yang dia wajibkan bagi dirinya, fahuwa mawdu'un indah, catatan tersebut ada di sisinya, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Allahu Akbar, lebih luas rahmat Allah daripada murkanya. Allahu Akbar, karena itulah kita hidup dengan rahmat Allah. Bukan sekali dua kita salah, berkali-kali, tapi rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Dengan itulah Allah berikan kepada kita tangguh dan tangguh. Subhanallah. Wa fi lafdhin huwa maktubun indahu fawqal arsy, kitab itu ada di sisinya, di atas arasy, di sisinya, di atas arasy. Ini menunjukkan Allah di atas arasy, bukan di mana-mana, bukan dalam alam semesta, ya, bukan dalam langit tapi di atas seluruh makhluknya, di atas langit sana, di atas langit yang tertinggi ada arsy Allah subhanahu wa ta'ala, ada kursi, ada arsy di atasnya Allah. Wa hadhihi al-alfaz kulluha fi sahih al-Bukhari, semua lafaz ini termuat dalam sahih Bukhari. Kalau riwayat sebelumnya itu Israiliyat, kita katakan tanpa riwayat ini pun Allah di atas. Dari mana? Dari Quran. Dari mana? Ini dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa hadithul mi'raj tajawaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-samawati sama'an sama'an hatta intaha ila rabbih ta'ala faqarrabahu wa adnahu wa farada alaihi salawati 50 salatan falam yazal yataraddadu baina Musa alaihi salam wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala yanzilu min 'indi rabbih ta'ala ila 'indi ila 'inda Musa fayas'al Musa ila 'indi ila 'indi Musa fayas'aluhu kam farada alaihi fayukhbiruhu fayaqul irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfifa fayas'adu ila rabbih fayas'aluhu at-takhfifa. Ini dalil yang paling kuat Allah itu di atas, yaitu peristiwa mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil perintah salat. Jelas kalau Allah bukan di atas, untuk apa naik Nabi sallallahu ke atas sana? Untuk apa? Ya, untuk apa? Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Najmi, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila rabbih ma auha fa auha ila 'abdih ma auha." Untuk apa? Dalil yang paling kuat. Tapi aneh, sungguh aneh ketika ada orang menyesatkan orang-orang yang mengatakan Allah di atas arasy, di atas langit. Bahkan sebagian mengkafirkan. Allahu Allahu Akbar. Bahkan sebagian dengan keras tak boleh menunjuk ke atas. Ya, yang menunjuk ke atas berarti dia telah menganggap Allah bertempat. Bahkan mungkin sebagian penguasa zalim dengan bisikan-bisikan pembisiknya membuat begitu ketatnya peraturan akan memotong semua jari yang menunjuk ke atas. Allahu Akbar. Padahal Nabi yang menunjuk ke atas dalam khutbah beliau pada haji wada dan lain-lainnya. Wa hadithul mi'raji, dalam hadis kisah Isra Mi'raj, dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Malik bin Sa'sa'ah, tajawazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-samawat, Nabi melewati semua langit, sama'an sama'an, satu langit demi satu langit, hatta antaha ila rabbih ta'ala, sehingga dia sampai kepada Tuhannya Allah ta'ala. Faqarrabahu wa adnahu, maka Allah dekatkan Nabi dengannya, ya, wa farada alaihi as-salawati 50 salatan, maka Allah wajibkan atas Nabi salat, ya, sebanyak 50 kali sehari semalam. Falam yazal yataraddad baina Musa alaihi salam wa baina rabbih tabaraka ta'ala, dan dia terus menerus kembali antara Allah ke Musa, turun sampai jumpa Musa, kata Musa kembali lagi, terlalu banyak, ya, umatku telah kucoba, mereka tak sanggup, ya, mintalah kepada Tuhanmu agar diringankan, aku khawatir umatmu tak sanggup. Ini menunjukkan bahwasanya Musa alaihi salam rahmat kepada umat Muhammad SAW, sehingga dia berikan kepada Nabi usulan, minta kepada Tuhanmu syafaat agar diringankan, aku khawatir umatmu tak sanggup. Nabi kembali ke atas, subhanallah, maka dikurangilah sedikit demi sedikit, berkali-kali sampai 5 kali. Setelah 5 berkata Musa, ya Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu, kembalilah agar diringankan. Kata Nabi, inni astahyi min Rabbi, aku malu wahai Musa, minta kepada Allah Tuhanku. Maka ketika itu Allah sebutkan di langit, hiya khamsun wa hiya khamsuna fil ajri, memang dia 5 kali sehari semalam, tapi ganjarannya sama dengan seolah-olah solat 50 kali sehari semalam, karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Allahu Akbar. Jadi ikhwatul kiram rahimakumullah, kembali kepada hadis ini, falam yazal yataraddad baina Musa alaihi salam wa baina rabbih tabaraka ta'ala, dia masih terus menerus turun antara Musa dan Allah. Yanzilu min indi rabbih ta'ala, dia turun dari Allah tabaraka ta'ala yang maha tinggi, ila indi Musa, kepada Musa. Fayasaluhu, Musa bertanya, kam furidha alaihi, atau kam farada alaihi, fayukhbiruh, berapakah diwajibkan kepadanya, atau berapa Allah wajibkan kepadanya. Maka Nabi beritahukan, sekian. Kata Musa, irji', ila rabbika fas'alhu takhfif. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Fayas'adu ila rabbihi, maka Allah, maka naiklah Rasulullah kembali kepada Tuhannya. Fayas'aluhu takhfif, Nabi pun meminta keringanan. Ini menunjukkan Allah di atas, ya, subhanallah. Peristiwa yang jelas, peristiwa Isra Mi'raj, subhanallah. Naam. Wa fi sahih Muslim an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin faqala inna Allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama yakhfidu al-qista wa yarfa'uhu yarfa'u ilayhi 'amalul layli qabla yarfa'u ilayhi yurfa'u ilayhi 'amalul layli qabla 'amalin nahari wa 'amalun nahari qabla 'amalil layli hijabuhu nur law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi. Dalam sahih Muslim, dan ini hadis sahih dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, berkata Abu Musa, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Suatu ketika Nabi berdiri tengah-tengah kami, memesankan kepada kami lima kalimat. Faqala, berkata Nabi, innallaha la yanam. Ya, ada lima perkara yang Nabi sebutkan kepada kami, yaitu pertama, Allah tak pernah tidur, sesuai dengan firman Allah, la ta'khudhu sinatun wala naum. Tak pernah Allah terkantuk, tak pernah pula tertidur. Allahu Akbar. Ya. Wala yanbaghi lahu an yanam, tak layak Allah tidur. Tidur sifat makhluk. Bagi makhluk tidur itu sempurna. Makhluk yang tak bisa tidur berarti dia sakit. Tapi bagi Allah itu sifat kekurangan. Makhluk ketika tidur tak memiliki kekuasaan apapun juga. Ya, dia apapun dia tak tahu. Tak dengar, tak menjawab. Ya, diikat pun tak tahu, kadang wallahi dibunuh, tapi Allah tak pernah tidur. Subhanallah. Bayangkan jika Allah tidur, azza wa jalla, subhanahu hasyahu dzalika. Apa yang terjadi dengan alam semesta ini? Hancur seluruhnya. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Allah lah yang telah menurunkan timbangan keadilan. Ya, dan mengangkatnya. Yurfa'u ilaihi 'amalul lail. Senantiasa diangkat kepada Allah amalan-amalan malam, qabla amalin nahar, sebelum datang amalan-amalan siang. Apa yang kita lakukan malam ini? Berupa salat maghrib, mengaji, berzikir, lepas itu kita pulang berzikir, Allah akan perintahkan malaikat mencatatnya, dan akan diangkat amalan ini kepada Allah sebelum datang siang. Allahu Akbar. Ya, diangkat ketika salat fajar oleh malaikat-malaikat malam. Kata Allah, wa 'amalun nahari qabla 'amalil lail, diangkat amalan siang sebelum datang malam. Besok setelah matahari terbit, segala aktivitas kita yang berupa ketaatan kepada Allah, kita bersedekah, kita berinfak, baca Quran, murojaah, amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya diangkat sebelum datang malam. Kapan diangkatnya? Ketika asar. Malaikat-malaikat siang mengangkat amal tersebut kepada Allah sebelum datang maghrib. Begitulah seterusnya. Hijabuhun nur. Dan ini menunjukkan Allah di atas, karena amalan diangkat kepada Allah. Ya, dan ini menunjukkan Allah di atas. Semua amalan diangkat kepadanya. Hijabuhun nuru. Dan hijab Allah itu adalah cahaya. Dan itulah yang diminta Musa untuk disingkap. Allah singkap. Ya, hijabnya seketika melelehlah gunung Tursina. Laukah syafahu, sekiranya Allah singkap hijab itu di dunia ini, di alam dunia ini sebelum datang kiamat, la ahraqat subuhat wajhihi, maka niscaya akan, ya, cahaya tersebut membakar, ya, cahaya dari wajah Allah akan membakar, mantaha ilaihi basaruh, min khalqihi, segala macam makhluk yang memandang kepadanya. Karena itulah Allah hijabi dirinya dengan cahaya. Dan itulah yang Rasulullah SAW ditanyakan oleh Aisyah ketika Mi'raj, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka, wahai Rasul, apakah engkau telah melihat Tuhanmu? Berkata Nabi kita, nurun anna arahu, diliputi cahaya bagaimana aku melihatnya. Dan ini menunjukkan Nabi tak pernah melihat Allah dengan mata kepalanya, tak pernah. Berkata ibunda kita Aisyah, barang siapa yang beritakan kalian Nabi Muhammad pernah melihat Tuhannya dengan kedua matanya, maka dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tak ada makhluk yang dapat melihat Allah dengan mata kepala di dunia ini. Karena jangan manusia, gunung saja hancur, tak mampu. Bagaimana manusia? Naam. Wa fi Musnad al-Harith ibn Abi Usama min hadis Abi Qurrati an Malik an Ziyad ibn Sa'id haddatsana Abu Zubair qala sami'tu Jabir ibn Abdullah Jabir ibn Abdullah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kana yaumul qiyamati jumi'at al-umam wa du'iya kullu unasin bi imamihim faji'na akhirun nas faji'na akhirun nas fa yaqul qa'ilun nas man hadhihi al-ummah qala wa yashrifu ilayna an-nas fa yuqal hadha al-ummah al-aminah hadhihi al-ummah al-aminah hadhihi ummah muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa hadha muhammadun fi ummatihi fa yunadi manadin munadin innakum al-akhirun al-awwalun qala fata'ti fanatakhatta riqaban nasi hatta nakuna aqraban nasi ila Allahi manzilatan thumma yud'an nas kullu unasin bi imamihim fatud'al yahud fayuqal man antum fayaquluna nahnu al yahud fayuqal man nabiyukum fayaqulun nabiyuna Musa alayhi salam fayaqul ma kitabukum fayaquluna kitabuna at-taurah fayaqul ma ta'budun fayaquluna na'budu Uzairan wa na'budu Allah fayaqulul mala'u hawlahum usluku bihim fi jahannam thumma tud'a an-nasara fayaqul man antum fayaqulun nahnu an-nasara fayaqul man nabiyukum fayaquluna nabiyuna Isa alayhi salam فيقول ما كتابكم فيقولون كتابنا الإنجيل فيقول ما تعبدون فيقولون نعبد عيسى فيقول لعيسى يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم. وفي مسند الحارث بن أبي أسامة تندل مسند الحارث بن أبي أسامة min hadithi Abi Qurrah an Malik an Ziyad, dari hadis Abu Qurrah dari Malik dari Ziyad bin Sa'ad, dia berkata haddathana Abu Zubair qala, Abu Zubair pernah memberitakan kepada kami dan dia berkata sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqulu, aku pernah mendengar Abdullah bin Jabir sahabat Nabi berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Jabir aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Lihatlah betapa dalam Islam kita butuh sanad. Subhanallah, sanad inilah yang membuat kokoh agama Islam. Tak boleh sembarang orang ngomong. Dari mana kau dapatkan perkataan ini? Dari si fulan, si fulan dari mana? Dari si fulan, dari mana? Tak boleh semua orang ngomong sembarangan. Harus dengan sanad. berkata salah seorang tabi'in, al-isnanu minad-din, sanad itu bagian dari agama. Laulal isnadu, kalau tak ada sanad, rantaian perawi yang menghubungkan sampai kepada Nabi, kalau tak ada sanad, laqala man syaa ma syaa, maka semua orang berani ngomong dalam agama. Kalau tanpa sanad semua orang ngomong, kata Nabi ini, lihatlah berapa banyaknya hadis-hadis palsu yang tersebar, hoax. Orang senang sesuatu dibuatnya, berkata Rasulullah. Subhanallah, tanpa sanad. Berkata Rasulullah, "Idza kana yaumul qiyamati jumi'atil umam," jika datang hari kiamat dikumpulkanlah semua umat-umat. Ya, kullu ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat dihamparkan, setiap umat diseru untuk mengambil masing-masing catatan amalannya. Ya, wa du'iya kullu unasin bi imamihim, setiap orang, setiap umat akan dipanggil, diseru dengan pemimpin mereka, maksudnya dengan nabi mereka. Yauma yad'u kullu unasin bi imamihim, kata Allah, pada hari kami akan panggil setiap umat dengan pemimpin mereka, maksudnya nabi mereka. Faji'na akhirun nas, kamilah yang paling terakhir, yaitu kaum muslimin. Fayaqulu qailun nas, maka ada orang-orang yang berkata, man hadhil ummatu, siapakah gerangan umat ini? Qala wa yushrifu ilayna nas, berkata Rasulullah, orang-orang pun mendekat kepada kita. Fayuqalu hadhil ummatul aminah, inilah dia umat yang terpercaya. Maksudnya mereka menjaga syariat nabi mereka, tidak sebagaimana umat terdahulu mereka berkhianat, tak ada lagi yang ori. Umat ini umat yang amanah, tetap ada yang original dari nabi dan dari Allah SWT. Meskipun banyak orang berusaha untuk membuat tambahan-tambahan dalam agama, semuanya dapat ditepis. Ketika ada yang ori, pasti akan ketahuan mana yang palsu. Allahu Akbar. Umat terdahulu tak ada lagi yang ori. Subhanallah. Umat ini ada yang ori, jika kita tuntut dapat. Subhanallah. Ya. Umat terdahulu tak ada yang ori lagi. Original tak ada. Semuanya kawi. Umat ini umat yang aminah, terpercaya. Para ulama dari zaman ke zaman menjaga hadis Nabi, memisahkan siapa perawi pendusta daripada perawi yang thiqat, yang terpercaya. Bahkan berpuluh jilid mereka terbitkan buku-buku, dalamnya hanya nama-nama para perawi. Allahu Akbar. Tak ada seorang yang bisa masukkan ke dalam hadis Nabi apapun juga, karena akan ditanya, dari mana kau dapat? Ya, kecuali kaum Rafidhah yang mereka sembarangan dalam meriwayatkan hadis-hadis mereka. Haddatsani abai an ajdadi, boleh bagi mereka, aku diberitahukan oleh nenek moyangku, dari kakek moyangku. Dalam Islam tak boleh. Subhanallah. Siapa kakek moyangmu? Siapa nenek moyangmu? Ya. Alangkah banyaknya yang didustakan atas nama Al-Imam Ja'far As-Sadiq, banyak sekali. Ya, Musa Al-Kadhim dan lain-lainnya, Zainal Abidin, dari Ali didustakan, tapi tak lewat dengan ulama-ulama kaum muslimin, ahlu sunnah kutat. Subhanallah. Hadhihi ummatu Muhammad wa hadha Muhammadun fi ummatihi, ini adalah umat Muhammad dan ini adalah Muhammad ada di tengah umatnya. Fayunadi munadin, maka diserulah ketika itu, innakumul akhirun, kalianlah umat yang paling terakhir. Al-awwaluna, tapi kalian yang paling pertama kelak yang masuk ke surga melewati sirat. Subhanallah. Fanati, kami pun datang. Fanatakhatta riqaban nas, kami pun melewati, ya, manusia, kumpulan manusia, punggung-punggung dan kepala-kepala manusia. Hatta nakuna aqraban nas ilallahi manzilatan, sehingga kami yang paling dekat dengan Allah kedudukannya. Thumma yud'an nas, kemudian dipanggillah manusia. Kullu unasin bi imamihim, setiap umat dipanggil dengan nabinya. Fatud al-Yahudu, dipanggillah orang-orang Yahudi. Faqala man antum, ditanyalah kepada mereka, siapa kalian gerangan? Fayaquluna nahnul Yahudu, mereka menjawab, kami ini adalah umat Yahudi. Fayaqalu man nabiyukum, siapa nabi kalian? Fayaquluna nabiyuna Musa, mereka berkata, nabi kami Musa alaihissalam. Fayaqulu ma kitabukum, apa kitab kalian? Fayaquluna kitabuna Tauratu, mereka berkata, kitab kami dialah Taurat. Fayaqulu ma ta'budun, maka ditanyakan kepada mereka, siapa yang kalian sembah? Fayaquluna na'budu Uzairan wa na'budullah, mereka berkata, kami menyembah Uzair dan kami pun menyembah Allah. Berkata Allah dalam Al-Quran, waqalatil yahudu Uzair ibnullah, berkata orang Yahudi, Uzair itu putra Tuhan. Fayaqulu al-mala'u hawlahum, maka berkatalah orang-orang sekitar mereka, usluku bihim fi jahannam, giringlah mereka, syeretlah mereka, campakkan mereka ke neraka jahannam. Thumma tud'an nasara, kemudian dipanggillah kaum Nasara. Ini yang sekarang kaum Nasara akan dipanggil di hari kiamat. Fayaqulu man antum, kalian siapa? Maka fayaquluna, mereka menjawab, nahnu Nasara, kamilah orang-orang Nasara. Fayaqulu man nabiyyukum, siapa nabi kalian? Fayaquluna nabiyyuna Isa alaihissalam, nabi kami adalah Isa alaihissalam. Fayaqulu ma kitabukum, apa kitab kalian? Fayaquluna kitabuna al-injil, mereka menjawab, kitab kami adalah Injil. Fayaquluna ma ta'budun, maka dikatakan kepada mereka, apa yang kalian sembah? Fayaquluna, maka mereka menjawab, na'budu Isa, kami menyembah Isa. Fayaqulu li Isa, ya Isa, maka Allah berkata kepada Isa, wahai Isa, ya, sebagaimana termuat dalam surat Al-Maidah ayat 116 sampai 118. Anta qulta lin-nas, wahai Isa, apakah engkau yang berkata kepada manusia, ittakhiduni, jadikan saya, wa ummiya, dan ibu saya, ilahaini min dunillah, sebagai dua Tuhan dari selain Allah. Apakah engkau yang menyuruh mereka mengangkat dirimu dan ibumu sebagai dua Tuhan lain dari selain Allah? Qala subhanak, berkata Isa, maha suci engkau wahai Tuhan, ma yakunu li an aqula ma laysa li haqqin, tak layak aku mengatakan yang tidak hak kukatakan. In kuntu qultuhu faqad alimtah, kalau sekiranya aku katakan pasti engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau tahu apa yang dalam hatiku tapi aku tak tahu apa yang dalam dirimu wahai Tuhan. Subhanallah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkaulah Tuhan mengetahui segala perkara-perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih, taklah ku katakan kepada mereka wahai Tuhan kecuali apa yang kau titahkan kepadaku. Ani ibudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim, aku menjadi saksi atas mereka tatkala aku ada bersama mereka di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala engkau wafatkan aku, kunta antar raqib 'alaihim, tatkala engkau angkat aku ke atas sana, engkau yang menjadi penyaksi mereka. Wa anta 'ala kulli syai'in syahid, engkaulah menyaksikan segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, sekiranya kau azab mereka, sungguh mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim, jika sekiranya engkau maafkan mereka, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, satu paragraf lagi. Thumma yud'a kullu unasin bi'imamihim wa makanu ya'budun, thumma yasrahul sarihu ayyuhan nas, man kana ya'budu ilahan falyatabbi'hu taqaddamahum alihatuhum fiha al-khashabu wal-hijaratu wa fiha al-shamsu wal-qamaru wa fiha al-dajjalu hatta yabqa al-muslimun fayakifu alayhim fayakul man antum fayakuluna nahnu al-muslimun qal khairus min wa khairu da'iyatin fayakul man nabiyukum fayakuluna Muhammad fayakul ma kitabukum fayakuluna Al-Quran fayakul ma ta'budun fayakuluna na'budullaha wahda la syarikalah qal sayanfa'ukum dhalika in sadaqtum qalu hada yawmuna alladhi wu'idna fayakul ata'rifuna allaha in ra'aytumuhu fayakuluna na'am fayakul wa kaifa ta'rifunahu wa lam tarawhu fayakulun na'lamu annahu la idla lahu qal fayatajalla lahum tabaraka wa ta'ala fayakuluna anta rabbuna tabarakta asma'uka tabarakat asma'uka wa yakhiruna lahu sujjadan thumma yamdin nuru bi ahlihi thumma yud'a kullu unasin bi imamihim, kemudian setiap umat pun akan dipanggil diseru dengan nabi-nabinya. Wa ma kanu ya'budun, dan akan dipanggil mereka dengan apa yang mereka sembah. Thumma yasrakhu sarihu ayuhan nas, kemudian berteriaklah ketika itu, ya, yang diperintahkan berteriak wahai manusia. Man kana ya'budu ilahan falyatba'u, siapapun juga yang menyembah Tuhan tertentu ikut dengan Tuhannya itu. Allahu Akbar. Taqaddamahum alihatuhum. Maka Tuhan-Tuhan itu Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan, dan masing-masing Tuhan itu berjalan mendahului penyembahnya. Fihal khasyab, di sana ada batu-batuan, di sana ada kayu-kayu. Tuhan-Tuhan dari kayu berjalan, diikuti oleh penyembahnya. Allah kuasa mengumpulkan mereka dengan apa yang mereka sembah dari batu-batu dan kayu-kayu. Dan itu termuat dalam Al-Quran. Allah mengatakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguhnya kalian dan apapun yang kalian sembah dari Allah, semuanya menjadi bahan bakar api neraka jahannam. Maka berangkatlah Tuhan-Tuhan ini diikuti oleh para penyembahnya. Fihal khasyab wal hijarah, ada dari kayu, ada dari batu. Subhanallah. Supaya mereka merasa hina dengan apa yang mereka sembah berupa batu-batu itu, semuanya digiring ke dalam neraka. Wa fiha syamsu wal khamaru wa fihi dajjal. Di sana ada matahari, di sana ada rembulan, di sana ada dajjal. Hatta yabqal muslimun, tinggallah orang-orang Islam saja, karena mereka menyembah Allah. Fayaqifu alaihim fayaqulu man antum, maka berdirilah yang dipintahkan bertanya kepada mereka. Ya, atau Allah sendiri langsung bertanya kepada mereka, man antum, kalian ini siapa? Tentunya jika Allah, Allah mengetahui. Fayaqulu nahnul muslimuna, maka mereka menjawab, kami ini adalah kaum muslimin. Qala khairusmin, inilah sebaik-baik nama. Wa khairu da'iyatin, dan inilah sebaik-baik yang menyeru. Fayaqulu man nabiyukum, maka dia berkata, siapa nabi kalian? Fayaquluna Muhammad, mereka menjawab, nabi kami Muhammad. Fayaqulu ma kitabukum, maka ditanyakan lagi, apa kitab kalian? Fayaquluna al-Qur'an, kitab kami adalah Qur'an. Fayaqulu ma ta'budun, maka ditanyakan, siapa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Qalu. Fayaquluna na'budullaha wahdahu la syarikalah, kami menyembah Allah Tuhan yang satu, tak ada sekutu baginya. Qala sa'infa'ukum dhalika in shadaqtum, kata-katakan ini akan bermanfaat sekiranya kalian jujur hanya menyembah Allah semata. Qalu hadza yaumuna alladhi wa'adna, maka berkatalah orang-orang Islam, hari ini hari kami dijanjikan akan berjumpa Tuhan kami. Kami di sini, kami tak pergi kemana-mana sampai datang kepada kami Tuhan kami. Allahu Akbar. Karena setiap umat telah pergi dengan Tuhannya masing-masing, mengikuti batu, mengikuti dajjal, mengikuti syaitan. Fayaqulu ata'rifuna Allah in ra'aytumuhu, tahukah kalian, kenalkah kalian dengan Allah sekiranya kalian melihatnya? Fayaquluna na'am, mereka berkata ya. Fayaqulu wa kaifa ta'rifunahu walam tarauhu, bagaimana kalian melihatnya, bagaimana kalian mengenalnya padahal kalian belum pernah melihatnya? Fayaquluna na'lamu annahu la idlalah, kami tahu dia adalah Tuhan yang tak akan pernah ada tandingannya, tak akan ada yang sama dengannya, dia akan berbeda dengan seluruh makhluknya, kami tahu dia Tuhan kami. Qala fayatajalla lahum tabaraka ta'ala, maka Allah menyingkap untuk mereka, Allah tabaraka ta'ala menyingkap untuk mereka dirinya. Fayaquluna anta rabbuna tabarakat asma'uk, maka seketika mereka pun menjerit berkata, engkaulah Tuhan kami, maha tinggi nama-Mu wahai Tuhan. Wa yakhiruna lahu sujadan, seketika mereka semua sujud. Allahu Akbar. Thumma yamdin nuru bi ahlihi, kemudian masing-masing cahaya mengikuti pemilik cahaya tersebut, diberikan cahaya masing-masing sesuai dengan tingkat imannya. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.